memang cinta kepadaku. Ini aku saja yang kau cinta. Siang malam ku minta dalam doa, semoga cinta ini kan antara kau dan aku selalu menyatu. Tiada, tiada cinta yang lain. Kalau kau memang sayang kepadaku, cinta karena diriku untukmu seorang. Tak mampu aku menerima bila kau ada cinta yang lain. Tunjukkanlah sikap. Dalam doa, semoga cinta ini kan terwujud di antara kau dan